بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعاذني الله وإياكم في وقت yang sangat baik ini setelah kita menjalankan ibadah salat fajar. Di tempat yang sangat baik ini kita berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Ini adalah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Pembahasan kita sekarang ini adalah satu permasalahan besar karena bahayanya al-kadzib, kedustaan itu kalau ada pada diri seseorang. Karena kedustaan punya pengaruh baik untuk pribadi ataupun untuk masyarakat. Kedustaan pengaruhnya besar. Melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh kedustaan itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala telah menulis satu kitab, asalnya adalah dari ceramah beliau yang berjudul Khatiratul Kadzib wa Atharuhu Sayyi'ah wa Mawqif Islam Minhu. Bahayanya kedustaan dan pengaruhnya yang jelek, pengaruh jeleknya dan mawqif Islam terhadap kedustaan. Kita akan baca beberapa perkara di dalamnya. Dimulai oleh Syekh, fa'inal kadhib laqabihan wassanik في غاية القبح والشنيع والشناعة شرعا وعقلا وفطرة. Yang namanya dusta atau kedustaan adalah perbuatan jelek dan perbuatan jahat yang menjijikkan. Betul-betul ini adalah satu perbuatan jelek yang tidak baik. Penilaian jelek dan tidak baik terhadap perbuatan satu ini, itu disepakati oleh syariat. Syariat menyatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan jelek. Dan juga oleh akal. Akal manusia mengatakan bahwa perbuatan dusta ada satu perbuatan jelek. Dan juga fitrah manusia. Fitrah manusia menolak terhadap perbuatan dusta dan kedustaan. Oleh karena sepakat manusia sesungguhnya bahwa perbuatan dusta adalah perbuatan yang tercela, mampuatan ladai umam jami'an fi milalin wa nahl. Bahwa sepakat manusia semuanya membenci terhadap perbuatan dusta ini. Agama apapun, kelompok apapun, semuanya menyatakan kebencian mereka terhadap perbuatan dusta. Tidak ada yang mendukung. Asalnya kesepakatan manusia untuk tidak mendukung atau membenci perbuatan dusta. Oleh karena itu, qad haramallahu fil risalati kullaha. Oleh karena itu, semua risalah Allah yang Allah turunkan kepada para anbiya-Nya pasti di sana telah diharamkan perbuatan dusta. وزعم الكذب والكذابين في آيات كثيرة. Dan Allah telah menerangkan dosa dari perbuatan dosa, dari perbuatan dusta dan para pendustanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa'adahum hasad al-wa'id. Dan Allah telah mengancam mereka dengan ancaman-ancaman yang sangat berat. Kedustaan telah diterangkan oleh Allah di dalam kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para anbiya-Nya, para rasul-Nya. Dari zaman ke zaman, selalu Allah menyampaikan kepada manusia bahwa perbuatan dusta adalah perbuatan dosa. Dan pelaku perbuatan dusta diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras sekali. Di antara ayat yang menerangkan tentang larangan atau celaan perbuatan dusta adalah surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman di sana, Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku al-fawahisha, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Al-fawahis adalah perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang pertama adalah yang diharamkan oleh Allah, perbuatan fawahis, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Yang kedua adalah al-ism, perbuatan dosa juga, tapi menyangkut kewajiban-kewajiban manusia terhadap hak-hak Allah. Yang ketiga adalah al-baghi bi ghairi al-haq. Yaitu perbuatan-perbuatan jahat, kezaliman tanpa hak. Yang berikutnya, yang keempat, wa antusyriku billahi ma lam tunzil bihi sultanan. Melakukan perbuatan syirik yang tidak ada dalil, yang tidak ada keterangan untuk melakukan itu. Yang berikutnya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara sesuatu tentang sesuatu, dan engkau berbicara tentang sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah, ma la ta'lamun. Apa yang kau tidak ketahui? Tidak mempunyai ilmu, tidak mengetahui apa-apa, tapi berbicara tentang Allah. Bicara tentang syariat Allah. Membikin-bikin. Mengatakan ini halal ataupun itu haram. Ini menunjukkan dusta atas nama Allah, atas nama syariat. Sesuatu yang tidak Allah beritakan kepada kita, yang Allah tidak berbicara masalah itu, lalu kita berbicara dengan apa yang Allah tidak sampaikan. Ini adalah satu perbuatan dusta. Ini dimasukkan dalam oleh Allah SWT dalam perkara yang diharamkan. Innama harrama Rabbi. Termasuk dalam kalimat yang salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, "In asna hadhihi al-muharramat wa a'zamuha wa huwa qaul 'ala Allah biduni ilmi." Ketika membahas masalah ayat ini, maka kata Imam Ibnu Qayyim, di antara perbuatan yang paling tercela dari apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam ayat di atas adalah al-qaul 'alallahi biduni ilmin. Berucap atas nama Allah. Oh, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan yang paling tercela di antara perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesyirikan dan kekufuran lam yansha'a illa 'anil kadzib. Karena kekufuran yang itu merupakan perbuatan dosa paling besar, ternyata kekufuran itu didirikan di atas apa? Kedustaan. Kalau demikian, maka perbuatan dusta adalah yang paling tercela. Karena perbuatan dusta sebagai landasan awal orang untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Tidaklah ada kesyirikan kecuali dibangun di atas kedustaan. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm." Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tidak kalian punya ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, ucapan, pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Apa yang kita dengar, Allah akan minta pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat, apa yang ada di dalam kalbu kita, semua itu akan ada, akan datang pertanggungjawaban. Lalu di surat An-Nahl, Allah mengatakan, "Wala takulu lima tasifu al-sinatikum al-kadhib, hadha halal wa hadha haram, litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." Janganlah kalian mengatakan, apa-apa yang kalian sifatkan dengan lisan-lisan kalian, apa yang kalian katakan dengan lisan-lisan kalian, dengan dusta, ini halal, ini haram, litaktaru ala Allah al-kadhiba, mengada-ngadakan atas nama Allah dengan kedustaan. Hati-hatilah wahai manusia, janganlah kalian bermudah-mudahan untuk mengatakan ini halal, ini haram, dan mereka mengada-ngadakan atas nama Allah. Banyak orang di zaman sekarang berbicara atas nama halal dan haram. Kalau dia berbicara atas nama halal dan haram, artinya dia telah berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak untuk mengatakan halal dan haram adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saja tidak ada dalam perintah Allah ataupun larangan Allah kalian mengatakan ini halal, ini haram, maka anda telah mengada-adakan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan demikian diancam oleh Allah. Innal ladzina yastaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan atas nama Allah dengan dusta, la yuflihun, tidak akan berhasil orang itu. Tidak akan ada kebahagiaan orang itu. Kalau tidak berhasil, artinya apa? Dia akan mendapatkan kerugian. Akan hancur dia kalau berdusta atas nama Allah, mengada-ngadakan nama Allah. Mata'un qalilun walahum azabun alim. Kesenangan yang sedikit, yang sebentar, dan berikutnya adalah azab yang sangat pedih yang dia akan dapatkan. Sang pendusta yang berani berbicara atas nama Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, diancam oleh Allah akan memperoleh azab yang keras. Seringkali kedustaan atas nama Allah ini diiming-imingi dengan kenikmatan yang sedikit. Karena adanya kenikmatan, karena adanya keinginan-keinginan duniawi, karena adanya syubhat-syubhat yang demikian itu, maka orang, seseorang dengan mudahnya mengatakan ini halal, ini haram. Oleh karena itu, ayat-ayat di atas menunjukkan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang al-kadhib. Ada ayat yang lain yang menerangkan kepada kita bahwa perbuatan dusta adalah terlarang, bahkan ketika Allah menerangkan tentang larangan perbuatan dusta ini, diikuti dengan larangan perbuatan syirik. Fajtanibu rizqa minal awtan wajtanibu qawlal zur. Kata Allah SWT, jauhilah oleh kalian semua sesembahan-sesembahan yang najis. Larangan oleh Allah SWT kita melakukan persembahan kepada berhala-berhala yang disifati dengan sifat najis. Didahului oleh Allah ayat ini adalah larangan dengan perbuatan untuk menyembah kepada selain Allah, menyembah para berhala-berhala. Berikutnya, wajtanibu qawla zur, dan jauhi pula oleh karen qawla zur, ucapan-ucapan dusta. Setelah Allah berbicara tentang larangan melakukan tindakan kesyirikan kepada Allah SWT, langsung Allah menyatakan wajtanibu qawla zur. Dengan bahasa yang sama, ijtanibu ar-rijsa minal awtan wajtanibu qawla az-zur. Perbuatan dosa kesyirikan ternyata diikuti, menunjukkan perbuatan dosa az-zur, qawla az-zur, dosa kedustaan adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, perbuatan kesyirikan adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Ada syirik khatir. Qa'im alal kadib wa huwa akbar usisa wa qawaid wa a'tabarahu Allah ashadda anwa' adh-dhulm. Kesyirikan ada sesuatu perkara yang sangat berbahaya, akan menghancurkan manusia. Lah, tapi kesyirikan itu dibangun di atas kedustaan. Tidaklah ada kesyirikan kecuali dibangun di atas kedustaan. Dan asas fondasi yang paling kuat, yang paling besar, adalah kedustaan. Fondasi kesyirikan yang paling kuat, yang besar adalah kesyirikan. Dan dia merupakan kezaliman. Kesyirikan apa? Kedustaan merupakan kezaliman. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ أَذْلَمُ مِنْ إِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Kata Allah SWT, siapakah yang lebih zalim dibanding Allah, orang-orang yang mengada-ngadakan atas nama Allah dengan kedustaan, padahal dia mengajak kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang lebih zalim? Menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan kedzaliman yang sangat, yang tidak ada lebih zalim daripada kedustaan, yaitu mengadakan atas nama Allah dengan dusta. Dan ancamannya atas orang-orang yang berbuat zalim kedustaan ini, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Bahkan diterangkan oleh Allah apa sesungguhnya yang dimaukan oleh mereka, orang-orang yang berbuat dusta, dengan mengadakan kalimat-kalimat Atas nama Allah dia berdusta. Yuriduna liyutfi'u nurullah bi'afwahim. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Allah bongkar niatan mereka yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya dinaungkan oleh mereka adalah liyutfi'u nurullah bi'afwahim. Dengan lisan-lisan mereka, mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah. Sementara Allah akan menyempurnakan cahaya Allah walaupun orang-orang kafir tidak suka. Fabayan Allah habisul maqasidihim wa su'a niyatihim wa annahum bikadzibihim wa iftira'ihim yuriduna isfa' nurullah wa hujjati wa barahina wa ayatul azimah. Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, intinya kata Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa para pendusta yang membawa-bawa nama Allah dalam kedustaannya itu, mereka mempunyai tujuan, mempunyai niatan dengan kedustaannya itu adalah mereka menghendaki memadamkan cahaya Allah, memadamkan hujah-hujah yang telah Allah turunkan, keterangan-keterangan yang Allah turunkan, dan bukti-bukti keagungan Allah dengan ayat-ayat dan mukjizat-mukjizatnya itu. Wahadakul muharrib lilhaqi wa ahlihi. Dengan demikian, para pendusta itu sesungguhnya telah memerangi al-haq, kebenaran, dan juga sang pembawa kebenaran itu. Intinya adalah dimanapun ada kebenaran dan para pembawa kebenaran itu akan memperoleh serangan-serangan dari para pendusta agar kebenaran itu tidak nampak, agar tidak ada orang yang membawa kebenaran ini. Agar setelah itu pudarlah cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Pudarlah kebenaran yang Allah telah turunkan itu. Oleh karena itu, para pembawa panji-panji kebenaran, panji-panji al-haq, pasti akan mendapatkan serangan. Wahai talabul ilm, ingatlah, ketahuilah, ketika Anda membawa kebenaran, tidaklah heran setelah itu Anda akan mendapat serangan demi serangan. Karena memang para pendusta tidak suka dengan apa yang Anda lakukan itu. Serangan pada para pembawa panji-panji kebenaran itu adalah dalam rangka mematikan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, Allah terangkan dalam ayat-ayat tadi, apa yang dilakukan oleh sang pendusta, bahwa mereka mengada-ngadakan kalimat-kalimat untuk menandingi al-haq. Mereka katakan ini dari Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Sehingga manusia, masyarakat itu akan terkecoh, akan kebingungan. Mana sih yang benar? Ini katanya dari Allah. Ini katanya dari Allah. Terus mana yang benar? Semua itu mereka lakukan adalah dalam rangka intisaran li'abatilihim wa dhalalatihim. Intinya kedustaan yang mereka lakukan adalah pembelaan terhadap kebatilan dan kesesatan yang sedang mereka bawa. Jangan berharap sang pendusta untuk membiarkan kita berbicara al-haq. Tidak mungkin. Sang pendusta pasti tidak ridho ketika kita membawa al-haq. Maka al-haq dan sang pembawanya sekalian akan diserang oleh para pendusta. Karena kalau tidak demikian, akan terbongkarlah kesesatan dan kebatilan yang sedang mereka bawa. Oleh karena itu, Allah memperingatkan kita dari perbuatan dusta dan para pendustanya. Allah mengatakan, "Faman azlama mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq idja'ahu." Siapakah yang lebih zalim dari kedustaan atas nama Allah sedangkan dia mendustai kebenaran ketika datang kepadanya? Datangnya kebenaran menjadikan mereka terbakar, marah, tersinggung. Ketika datangnya kebenaran, mereka merasa sempit akan terbongkar. Maka dia pun membuat kedustaan-kedustaan agar selamat dia. Maka yang dia lakukan adalah perbuatan dusta dan mendustai kebenaran itu. Lalu Allah ancam mereka, alaysa fi jahannam maswa lil kafirin. Bukankah di jahannam itu tempat orang-orang kafir? Di dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, wa yawmal qiyamah tara alladhina kazzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddan. Ketika yaumul qiyamah kelak, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka wajah-wajah mereka muswad, hitam lekap. Alaysa fi jahannam maswa lil mutakabbirin. Bukankah orang-orang sombong itu tempatnya di jahannam? Lihatlah dua ayat ini. Bagaimana Allah menerangkan tentang pendusta dan perbuatan dusta itu sendiri. Bahwa mereka, para pendusta, ujung-ujungnya adalah neraka jahannam. Allah sediakan mereka neraka yang akan membakar muka-muka mereka, yang akan menjadikan muka-muka mereka hitam lekam. Ancaman dari Allah atas perbuatan dusta. Ini adalah ganjaran ataupun balasan yang Allah sediakan untuk para pendusta. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda, ijtanibu sabal maudifat. Jauhilah oleh kalian wahai manusia, wahai muslimin, 7 perkara yang akan menghancurkan kalian. 7 perkara yang akan menghancurkan kalian. Yaitu pertama adalah asyirk billahi. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah al-qatl nafs alladhi harrama Allah illa bil haq. Membunuh jiwa manusia kecuali atas dasar al-haq. Wa akal riba. Wa akal mal yatim. Yang kelima adalah makan harta anak yatim. Yang keenam, wattawalla yawmal zuhuf. Yang keenam adalah berpaling ketika kita ada di medan perang. Lari dari medan perang. Ini ada satu perbuatan dusta yang menghancurkan kita. Yang terakhir, qadhaf muhsanat ghafilat al-mu'minat. Yang terakhir adalah perbuatan qadhaf, menuduh orang-orang yang baik, orang-orang yang punya pemikiran untuk berbuat keji, berzina, dari mu'minat, para wanita-wanita yang salehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dituduh dengan perbuatan keji, dia telah berbuat zina. Kalau ada seseorang menuduh orang yang baik, yang jauh dari pemikiran, enggak terpikir untuk berbuat zina, enggak terpikir untuk berbuat keji, lalu dituduh bahwa dia berbuat keji, maka itu perbuatannya disebut apa? Al-qadhaf. Lah, qadhaf yang seperti ini tidaklah dibangun kecuali di atas kedustaan. Al-qadhaf, tuduhan keji yang tidak ada sesungguhnya. Yang sesungguhnya tidak ada perbuatan itu. Dituduhkan kepada orang yang baik-baik, dasarnya adalah kedustaan. Maka qadhaf termasuk yang diperintahkan oleh Rasul untuk kita menjauhi. Karena ini adalah perbuatan yang akan menghancurkan diri kita. Yang akan menjadikan kita rugi. Kata Syekh, wa ja'ala al-qadhaf wa min asna' al-kadhib. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa al-qadhaf merupakan perbuatan dusta yang sangat jelek, yang paling jelek. Menuduh orang yang baik dikatakan telah berzina. Terpikir untuk berbuat zina saja tidak, tetapi dia dituduh dengan perbuatan-perbuatan jelek. Nah, qadhaf ini bagian dari perbuatan dusta dan yang termasuk yang paling jelek. Wa hadhihi al-kaba'ir allati amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtinabuha li khuturatiha. Ini adalah satu perbuatan dosa besar yang Rasul memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhinya karena bahaya dari perbuatan ini. Bal ja'ala man yartakibu hadhihi al-ifk mal'unan fid dunya wal akhirah. Bahkan siapa yang terjatuh dalam perbuatan ini termasuk yang terlaknat di dunia dan akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat la'anu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Siapa saja dari orang-orang yang melemparkan, yang menuduh orang-orang yang baik wanita-wanita yang baik, al-ghafilat, yang tidak terpikir untuk berbuat jahat, al-mu'minat, dari orang-orang yang mukmin. Kalau ada pelaku menuduh saudaranya yang demikian disifati dengan sifat-sifat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tadi dituduh telah berbuat zina, telah berbuat keji, maka balasan Allah atas orang-orang yang menuduh demikian itu laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dunia wal akhirah. Allah akan laknati dia. Tidak cukup di dunia, tetapi di dunia dan di akhirat terus menerus dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu. Walahum azabun azim. Dan atas mereka azab yang sangat berat. Bahayanya menuduh orang tanpa ada bukti, ini dimasukkan dalam kategori kedustaan. وهذا الوعيد شديد وذم شديد على قذف المحصنات. Ini adalah satu perbuatan. Ini adalah satu apa? Satu perbuatan yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat. Ini adalah satu perbuatan dosa, dosa yang besar sekali. Sampai diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman yang besar. Wa akhtar. Kalaulah orang yang melakukan qadzf menuduh pada orang-orang muhsanat itu demikian besar dosanya, kata Syekh, wa akhtar minhu al-qadzf al-abriya minal mu'minin al-mujahidin ad-du'at ila Allah tabaraka wa ta'ala bil haqq wal barahin wal burhan. Kalau tuduhan terhadap muhsanat, ancaman yang demikian besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau tuduhan itu diarahkan kepada orang-orang yang sedang membawa dakwah kepada al-haq, orang-orang yang jauh dari perbuatan demikian itu. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Menerangkan al-haq. Dengan keterangan-keterangannya, dengan dalil-dalilnya. Kalau ada orang sedang membawa al-haq dan menjelaskan, berdakwah, mengajak orang kepada al-haq, lalu dituduh dengan perbuatan-perbuatan jelek, dituduh dengan kalimat-kalimat yang sangat merendahkan al-haq dan pembawanya itu, ini tentu lebih besar daripada al-qadzf al-mu'minah. Wa qad yadhunnu ahlul ahwa al-muharrijin lil-haq wa ahlahu an hadha khass bi qadzf muhsanah. Ahlul ahwa, ahlul batil, orang-orang yang suka terhadap kebatilan, menyangka bahwa qadzf itu hanya berlaku untuk orang-orang muhsanat saja. Tuduhan kepada ahlul batil tidak termasuk dalam ayat ini. Maka Syekh sudah menerangkan kepada kita, anggapan ini adalah anggapan salah, anggapan batin. Maka saya katakan, Wahaba dhan man yafham hadzal fahm al fasid. Telah salah pemahaman yang demikian. Ini adalah pemahaman yang fasid, yang salah, yang keliru. In hadza la yashmil man yantahib a'rad al muslimin wala siyama dima' al haq li'la wala siyama du'at al haq al abriya fa in a'radhum la shadidah al hurma. Kata Syekh, ayat di atas yang berbicara masalah qadha dan hadis yang telah kita baca tadi mencakup di dalamnya, yaitu pelanggaran terhadap kehormatan muslimin, lebih-lebih kalau muslimin itu da'i al-haq, da'i yang sedang membawa kebenaran, maka kehormatan mereka lebih besar lagi penjagaannya yang harus kita lakukan. Kehormatan du'at al-haq itu lebih tinggi daripada mukmin yang lainnya. Kalau mukmin yang lainnya saja kewajiban kita menjaga kehormatan mereka, tidak boleh kita menuduh sembarangan kepada mereka, maka terhadap du'at da'i-da'i al-haq yang membawa panji-panji Islam, yang membawa kebenaran itu, maka kehormatannya lebih tinggi. Maka mereka, para pelaku qadh atau tuduhan-tuduhan terhadap du'at, lebih mendapatkan ancaman lebih besar dari ayat ini. Diterangkan juga kenapa qadzaf terhadap tuduhan terhadap du'at itu lebih besar dibanding muslim yang lainnya. Mereka lebih berhak untuk mendapat laknat dan ancaman dari Allah lebih besar. Karena kata Syekh, kalau muhsanat yang tertuduh li'arad syakhsiyah, karena yang terkena adalah kehormatan pribadi dia. Sementara kalau a'rad ad-da'i ilallah, yang terkena adalah dianya dan juga apa yang dia bawa. Kalau sang pembawanya saja sudah tercela, bagaimana al-haq akan bisa diterima? Oleh karena itu ahlul batil yang dituju, yang dihancurkan adalah kehormatan sang pembawanya dulu. Sang pembawanya itu dulu yang dihajar. Maka kita melihat dari zaman dahulu kala sampai sekarang, selalu kepribadian da'i itulah yang selalu apa diserang oleh ahlul batil. Selalu demikian adanya. Kita melihat, kita menyaksikan di zaman sekarang, bagaimanakah ahlul batil mengatakan sifulan da'i al-haq, yang dituduh, yang dimaksud adalah da'i al-haq, dikatakan orang yang bodoh, orang yang suka membuat onar, orang yang suka bikin perpecahan, orang yang suka bikin, walhasil sekian macam tuduhan terhadap da'i al-haq mereka lemparkan dengan kedustaan, Tujuannya adalah satu. Agar kedustaan yang sedang dia bawa, agar kebatilan yang sedang dia jajakkan ke sana kemari, selamat. Tidak terserang oleh al-haq. Sehingga dengan menghancurkan da'i-da'i al-haq, maunya mereka adalah liyudfi'u nurullah, untuk memadamkan cahaya-cahaya Allah. Rasul alaihissalam menerangkan kepada kita dalam satu sabdanya, وَمَنْ خَاسَمَ فِي بَاطِلْ وَهُوَ يَعْلَمْ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ. Kata Rasul, ancaman pada orang-orang yang suka permusuhan di atas kebatilan, orang yang nuduh da'i al-haq, tujuannya apa tadi? Yudfi'u nurullah. Dia terjadi permusuhan, dia memusuhi kepada al-haq atau da'i-da'i al-haq di atas kebatilannya. Karena dia sedang membela kebatilan, maka orang-orang yang bermusuhan di atas kebatilan, kata Rasulullah SAW, man khasama fil batil, barang siapa yang bermusuhan di atas kebatilan, membela kebatilan, tidak tahu menahu, salah apa dia, karena dia membawa al-haq langsung diperangi. Atau ada seseorang yang membela si fulan, karena si fulan adalah teman saya, tidak peduli si fulan itu di atas kebatilan atau al-haq, tetap saja dia bela. Ingatlah, ketahuilah, kalau ada manusia yang seperti ini, dia berani pasang badan membela kebatilan, dia berani bermusuhan di atas al-batil, maka Rasul mengatakan, man khasama fil batil wa huwa ya'lam, dan dia tahu bahwa itu kebatilan. Lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a minhu. Hatta yanzi'a. Barang siapa yang bermusuhan di atas kebatilan dan dia tahu, maka Allah terus menerus ada dalam keadaan marah kepadanya sampai dia mencabut dari permusuhan di atas kebatilan itu. Sampai dia rujuk kepada kebenaran. Wa man qala fi mu'min ma laysa fihi hubisa fi rajghah al-khibad. Barang siapa yang menuduh kepada si mukmin apa yang tidak ada pada dirinya, menuduh-nuduh kepada si mukmin, si fulan wah berbuat jahat, si fulan selalu mengintimidasi saya, si fulan telah melakukan dakwah komando atau yang serupa itu. Walhasil tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka kata Rasul, man qala fi mu'min ma laysa mi fihi. Barang siapa yang menuduh kepada si mukmin apa yang tidak ada pada dirinya, menuduh bahwa si fulan telah berzina, menuduh bahwa si fulan telah korupsi atau yang serupa itu, padahal tidak ada pada dirinya demikian itu, apa ancamannya? Hubisa fi radghah al-hibal. Dia akan ditahan, dijatuhkan di tempat radghah al-hibal. Hatta ya'ti bil makhraj mimma qala. Sampai dia keluar dari apa yang dia katakan. Kata Syekh, wal mukhasam bil batil wa huwa ya'lam Wa ya'lam al-kadzab. Barang siapa yang bermusuhan di atas kebatilan, dan dia tahu itu adalah kedustaan, dan dia itu adalah dusta. Adhafa ila zalika man yakul fil mu'min ma laysa fihi, dan diikuti sifat yang demikian itu dengan ucapan seseorang yang mengatakan kepada si mu'min apa yang seseorang yang menuduhkan kepada si mu'min apa yang tidak ada pada dirinya. Maka diterangkan zakara jaza'ahu wa huwa an yahbis fi radqat al-ghibal, fi radqat al-ghibal. Maka dia akan ditempatkan di satu tempat, yaitu radqat al-ghibal. Apa itu radqat al-ghibal? Kata Syekh, wa hiya sadid ahli nar, nanahnya orang dari neraka. Nanahnya orang neraka dikumpulkan, maka orang-orang yang suka berbicara atas kehormatan si muslim apa yang dia tidak lakukan, tuduhan-tuduhan jelek kepada si mukmin tanpa ada bukti, dilandasi dengan kedustaan, maka ancamannya adalah akan dibenamkan atau dicemplungkan dalam tempat radqal hibal, yaitu tempat yang dipenuhi oleh nanah. Di dalamnya mereka akan diletakkan di sana sebagai balasan atas kedustaan, tuduhan-tuduhan kepada si mukmin. Hadis tadi, waman khasama bil batil, adalah riwayat Abu Dawud. Di akhir hadis ada ucapan dari Rasul, waman a'ana ala husumah bidzulmin. Ana nukilkan, nampaknya ini penting sekali. Barang siapa menolong dalam perselisihan, dalam permusuhan, siapa-siapa yang membantu perselisihan yang di sana ditegakkan di atas kezaliman, faqad ba'a bi ghadabi min Allah azza wa jalla, artinya dia telah menempatkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk memperoleh kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menolong orang yang sedang bermusuhan di atas kebatilan, maka ancamannya adalah ia akan mendapatkan kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di zaman sekarang, betapa seseorang mudah-mudahnya mengadakan pertolongan, bantuan untuk memperkuat kebatilan, sementara dia tahu itu adalah perbuatan dusta yang dikatakan oleh orang atau ustadznya atau siapapun. Itu adalah perbuatan dusta, dia ikuti. Bahkan dia bela habis-habisan untuk menyerang saudaranya yang lain yang sedang di atas kebenaran. Bahkan dia tuduh kebenaran atau orang yang sedang membawa kebenaran dengan kekejian, maka ancamannya adalah kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan lain, Rasulullah SAW menanyakan kepada kita, arba ar-riba, syatam al-a'raf, Kata Rasul, riba yang paling tinggi, perbuatan riba itu adalah perbuatan dosa. Riba yang paling tinggi, yang artinya perlipatan, penggandaan yang paling tinggi adalah syatamul a'rad, menuduh atau merusak kehormatan orang. Yani a'radul abriya, kalau ada orang baik yang tidak melakukan satu perbuatan keji lalu dituduh bahwa orang itu satu perbuatan keji, ketahuilah perbuatan merusak kehormatan itu, kata Rasul, arba'ar riba. Artinya, kata para ulama, arba'ar riba, aktaru wabala asyadu tahriman. Aktaru wabala, paling banyak balasannya seperti riba balasannya. Riba itu kan terus berganda, terus bertambah. Maka syatamul a'rad, dosanya orang menuduh kehormatan lain, merusak kehormatan orang lain itu, terus akan berganda terus seperti riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Terus berganda terus. Dosanya dia terus berganda. Ini menunjukkan wa asyadduhu tahriman. Melakukan syatamul a'rad, menuduh-nuduh, merusak kehormatan seorang mukmin merupakan asyad tahriman, keharuman yang paling tinggi. Ada hadis serupa dikatakan oleh Rasulullah SAW, in arba ar-riba istatala ar-rajul fi aradil akhihi, bahwa riba yang paling cepat pertambahannya, penggandaannya, adalah merusak, ada seseorang yang merusak kehormatan saudaranya. Orang tidak melakukan satu perbuatan keji, dikatakan perbuatan lakukan perbuatan keji, itu dosa tidak? Maka ini satu perbuatan dusta, tuduhan yang tidak ada padanya, ini adalah satu perbuatan dusta. Maka perbuatan dusta ini dikatakan riba yang paling cepat pertambahannya. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya waktu sudah terlewat. Kita break dulu insyaallah. Nanti sebelum zuhur bisa kita lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.